mengerti jalan, always only hati buka lebih tan cerita hampir nulis tahu ono. Dan senengat esem lanku yang riko hati iki loro berkoro sepercaya istana walas hangring jero hati saiki wes mati sem keneng dipialani opo kawes i senengat esem lanku yang riko hati ikin loro berkoro sepercaya istana walas hangring jero hati